بسم الله. السلام عليكم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد. قوم مسلمين مسلمات، bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, saudari, adik-adik dan juga anak-anakku sekalian, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga, rahimani wa rahimakumullah, dan juga kepada para pendengar setia Radio Insani di manapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Tak lupa kepada para pemirsa Osman TV dan juga Ahsan TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kembali insyaallah ta'ala di kesempatan malam hari ini kita akan bersama-sama mempelajari kitab Riyadu As-Salihin. Dan di kesempatan malam hari ini, juga malam-malam sebelumnya dan beberapa malam yang akan datang insyaallah ta'ala, kita masih dalam bab Al-Iqtisad Fi Ta'ah, berlaku sedang. Berlaku apa? Sedang dalam melakukan segala macam bentuk ketaatan. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari perhatikan, bab ini itu bab berlaku sedang dalam menjalankan segala bentuk ketaatan, itu adalah rentetan dari bab-bab yang membicarakan berbagai macam bentuk ketaatan. Bab sebelumnya adalah bab tentang kasrati turukil khair, bahwa jalan-jalan untuk berbuat baik itu jumlahnya sangat banyak. Dan bab itu diletakkan oleh penulis buku ini, yaitu Al-Imam An-Nawawi, setelah bab tentang mujahadah, ya. Atau lebih tepatnya adalah bab tentang dorongan untuk semakin giat beribadah di akhir usia. Sebelumnya adalah bab mujahadah. Mujahadah, motivasi bagi seorang muslim, seorang mukmin untuk bersungguh-sungguh dalam melaksanakan, dalam motivasi bagi seorang muslim, seorang mukmin untuk mengerahkan segala macam bentuk kemampuan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara menjalankan ketaatan dan meninggalkan segala macam bentuk kemaksiatan, baik itu mujahadah lisan atau mujahadatul qalb atau mujahadatul jawarih, anggota badan. Nah, kalau dibalik dari mujahadah, kemudian babnya adalah bab motivasi dan dorongan supaya orang-orang yang usianya sudah di akhir itu semangat. Siapa yang usianya sudah di akhir? Tidak ada yang tahu. Tapi tapi biasanya usia akhir itu ya banyaknya, walaupun juga kondisional, banyaknya itulah adalah di usia-usia tua. Saya katakan kondisional, kenapa? Terkadang justru usia-usia muda lebih banyak hilang nyawanya dibandingkan yang tua. Kira-kira masa apa itu biasanya? Perang, ya. Masa peperangan, di mana yang dikerahkan adalah para pemuda. Baik. Kemudian untuk menerangkan dan memberi penjelasan, setelah orang itu ingin semangat mendekatkan diri kepada Allah, juga yang tua-tua dan merasa di akhir usia, timbul pertanyaan, ibadah jenis apa yang harus saya lakukan, kerjakan? Maka diterangkan oleh mu'alif dengan judul Bayan Turuki Ikasrati Turukil Khair. Jalan kebaikan itu banyak kok. Kalau yang ini tidak bisa, kita bisa ini. Yang ini dan ini tidak bisa, kita bisa itu. Ini dan ini dan itu tidak bisa, yang di sana. Jadi banyak jalan-jalan kebaikan. Sudah tahu tentang jalan-jalan kebaikan yang jumlahnya banyak, akhirnya mu'alif tetap memberi peringatan, hati-hati, jangan berlebihan, berlakulah sesedang. Ya, itu. Jadi dinasehati, kasih jalan keluarnya, tapi tetap diwanti nanti. Itulah usaha ulama kita dalam menerangkan kebaikan kepada kita semuanya. Fajazallahu al-Imam An-Nawawi 'anil Islami 'anna wa 'anil Islami wal Muslimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kebaikan kepada al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala yang telah banyak berbuat baik kepada kita dan juga kaum muslimin. Nah, terakhir kita baca hadis yang menerangkan tentang kita ini harus atau tidak boleh melakukan tindakan yang berlebih dalam ibadah adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seseorang yang apabila sedang sholat merasa apa? Ngantuk. Bagaimana caranya? Fal yarkut. Hendaklah berarti tidur. Jika memungkinkan untuk diselesaikan terlebih dahulu, maka selesaikan. Tapi kalau sekiranya menuju selesainya sholat itu sudah enggak karu-karuan, maka apalagi sholatnya adalah sholat apa? Sunnah. Maka istirahat. Dan ini yang dibicarakan adalah tentang sholat sunnah. Adapun sholat wajib, maka kita harus menyiapkan diri kita sebaik-baiknya. Menjelang duhur, apabila memungkinkan, maka hendaklah kita melakukan qailulah. Apa itu qailulah? Tidur sejenak di siang hari. Kalaupun tidak bisa tidur, istirahat. Jangan kegiatannya itu diforsir sampai apa? Azan zuhur, ada persiapan. Termasuk asar. Bagi yang masih di sawah misalnya, jangan sampai ngepres azan. Maka beberapa saat sebelum azan, istirahat, bersih-bersih badan dan yang lainnya. Termasuk maghrib, juga isya, apalagi sholat subuh. Ya, dipersiapkan sebaik-baiknya. Kalau yang masih punya kebiasaan ngantuk di dalam sholat, kebiasaan apa? Ngantuk di dalam sholat, dan ini tentu kebiasaan yang tidak baik. Sholat wajib, maka berdoa kepada Allah supaya rasa kantuk kita di dalam sholat dihilangkan. Di antara doa yang terbaik supaya sholat kita menjadi semakin baik adalah Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya, ya Allah, jadikanlah aku muqimah as-shalah, orang yang bisa menegakkan sholat. Muqim, jadi bukan muaddi, tapi muqim. Apa bedanya muqim, menegakkan dan melaksanakan? Kalau melaksanakan itu sambil ngantuk pun bisa, ya. Tapi kalau menegakkan, sholatnya orang itu gak ada kantuk, lebih konsentrasi, lebih khusyuk, lebih terasa kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini doanya. Termasuk yang punya anak-anak yang masih suka ngantuk mungkin. Ingin doakan supaya anaknya tidak ngantuk. Tapi ingat, doa butuh kesabaran ya. Kapan Allah kabulkan, Allah yang berkenan untuk menentukan masanya. Maka salah satu doa yang terbaik ya ini. Sulit bangunkan anaknya sholat misalnya. Ini doanya. Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati, juga anak keturunanku ya Allah, jadilah mereka atau jadikanlah mereka orang-orang yang bisa menegakkan sholat. Baik. Nah itu kalau sholatnya wajib, persiapkan sebaik-baiknya. Kalau sholatnya sunnah, selama masih bisa dilanjutkan, sampai selesai salam, lanjutkan. Tapi sekiranya melanjutkan sholat sampai selesai, malah semakin apa? Enggak karu-karuan bacaannya, maka disitulah letak pertimbangan. Mana yang lebih maslahat? Sholat apa? Sholat terawih ngantuk nih? Oh, Masya Allah. Ya, sholat terawih kan di awal malam ya. Ada yang sebagian kita memaksa ikut, padahal sudah apa? Ngantuk. Nah, itu saatnya kita pertimbangkan. Nek sholat terus itu maslahatnya lebih besar atau madorotnya yang lebih besar? Gampangannya ngeten iki lah, gampangannya. Nek ikut terus itu kita berhasil meraih kebahagiaan atau malah jadi kesengsaraan? Seperti itu. Karena agama ini datang untuk membuat manusia bahagia. Lah gimana bahagia ketika ditanya, mau imamnya mau coba? Mampu. Wah, aku ngantuknya ngepol ya. Ya, ngerti-ngerti imamnya salam, melu salam. Nah, dipertimbangkan. Enggak harus kok berjamaah. Maka diundurkan saja, aku tak turun dhisik, tidak ikut salat tarawih ba'da isya. Lah terus tidur dulu. Nanti di akhir malam jenengan bisa jadi imam. Ngimami sinten? Ngimami bojone. Wah, kula mboten hafal surat-suratan. Ya ndak apa-apa, yang pendek-pendek, juz amma. Lah juz amma aja 3 surat yang paling akhir. Ya ndak apa-apa, di bulan baleni. Yang penting sholatnya segar, khusyuk, ya. Itu yang lebih bermanfaat, yang lebih mendatangkan kebahagiaan. Nah, itulah letak mempertimbangkan. Nek bablas sholat, kira-kira lebih manfaat, atau malah mendatangkan madarat. Itu dipertimbangkan. Baik, itu kemarin tentang bagaimana menghadapi kondisi apabila kita ini sedang sholat terus ngantuk berat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fal yarqut, hendaklah apa? Tidur, hatta yadhhaba anhun naum, sampai ngantuknya hilang. Mudah-mudahan Allah memudahkan untuk kita segala macam bentuk kebaikan. Allahumma amin. Hadis berikutnya yang akan kita pelajari pada malam hari ini adalah hadis 148. Al-Imam An-Nawawi berkata rahimahullah ta'ala, wa an Abi Abdillah, dari bapaknya Abdullah. Nek carane Purbalingga ya, bapake Abdullah. Siapa namanya? Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhuma. Mudah-mudahan Allah meridhai keduanya. Qal, dia berkata, yaitu Jabir bin Samurah, kuntu usalli ma'an nabiyyi salawati, kuntu usalli ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallama as-salawati. Dulu aku senantiasa mengikuti salat-salat bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakanat salatuhu qasda wa khutbatuhu qasda. Rawahu Muslim. Maka aku dapati salatnya itu qasda, sedang. Khutbahnya juga sedang. Jadi salate ora kedawan, ora kecepetan. Khutbahnya juga tidak terlalu panjang dan tidak terlalu cepat. Pendek. Jadi sedang. Kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, hadis ini cenderung menggambarkan salat Jumatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini membicarakan tentang sholat apa? Sholat Jumat yang ada apanya? Ada khutbahnya. Nah, beliau mendapatkan Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa sholat Jumat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sedang. Khutbahnya tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek sehingga maknanya tidak bisa ditangkap. Walaupun kita dapatkan di sepanjang sejarah, di perjalanan sejarah khutbah, itu ada ulama-ulama kita yang khutbahnya pendek sekali. Nanti mudah-mudahan kalau saya pas ingat tak sampaikan. Artinya kisahnya. Oh, demikian juga khutbahnya. Salatnya tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Bahkan dalam hadis yang lain digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui lisan beliau sendiri, beliau bersabda, inna tula salatir rajuli wa qisara khutbatihi ma innatu fikhir rajul. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya tula salatir rajul. Apa tula? Tul. Panjangnya salat seseorang. Wa qisar, apa qisar? Pendek. Wa qisara khutbatihi, dan pendeknya khutbah. Di mana khutbahnya itu lebih pendek dari salatnya. Ma innatu fikhir rajul. Itu adalah alamat tanda kefaqihan seseorang. Tanda bahwa orang itu faqih, dia menjadikan salatnya lebih panjang dari khutbahnya. Lah sak niki ditanyakan kepada kita, nek jenengan ken khutbah niku kira-kira sing dawa khutbahe napa salate? Kita enggak usah tanya tentang orang lain, kita saja. Ya. Ukurannya bagaimana, Ustaz? Ya ukurannya apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan di sini ada ahlinya, nanti akan saya tanyakan insyaallah. Pernah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu khutbah Jumat isinya cuma membaca surat Qaf. Surat apa? Qaf wal Qur'anil Majid. Berapa muka, Ustaz? 2,5. 2,5 ya, 2,5 muka. Bahkan mungkin sampai 2,5 ya, Ustaz ya. Dikit ya, enggak sampai setengahnya mungkin ya. Baik. Kira-kira berapa menit, Ustaz? Kalau tahqiq berapa, kalau yang tartil berapa, kalau yang hadr berapa? Hadr biasanya, Ustaz, murajaah. 6. 6 sampai 10 menit. Itu membaca surat Qaf di dalam khutbah. Jadi naik mimbar, bacakan surat apa? Qaf. Sampai ada seorang sahabiat ngafal surat Qaf itu dari khutbahnya beliau. Itu khutbahnya itu enggak cuma sekali ya mungkin ya. Kadang Qaf lagi. Wih, kita ini kalau khutbah temanya temanya ajeb saja, jemaahnya sudah apa? Heboh. Wah, iki kiyaine kentekan bahan iki. Padahal enggak masalah ngulangi apa? Ngulangi tema. Kemarin rukun iman. Giliran besoknya lagi rukun iman lagi. Enggak ada masalah. Ya, walaupun ya memang kadang kentekan bahan, nonton gitu. Tapi enggak ada masalah. Saya pernah mengikuti sebuah perjalanan bersama seorang dai dari Saudi Arabia. Kita singgah ke masjid-masjid, salat duhur, singgah, nanti salat asar, singgah. Saya ngikuti itu, temanya sama. Tapi di pembahasan di masjid itu ada sesuatu yang tidak disebutkan di masjid yang lainnya. Ada tambahan faedah. Jadi tidak ada masalah bagi para dai, para ustaz, enggak usah kecil hati untuk mengulang-ulang napa? Tema. Karena terkadang kita juga pembahasan sekali ditinggal seminggu, temanya tinggal berapa? Isi dari tema menggarek judule ya. Jadi tidak ada masalah pengulangan. Nah, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah khutbah itu isinya membaca surat Qaf wal Qur'anil Majid. Yang menurut salah seorang yang hadir di sini dibaca, dan itu tergantung bacaan ya. Ada bacaan yang tahqiq. Tahqiq itu pelan. Ada yang tartil, sedang. Tadwir Ustaz ya. Tadwir. Ada yang hadr. Cepat tapi tetap menjaga hukumnya. Sekitar 6 sampai 10 menit. Itu khutbah. Dalam waktu sesingkat itu, seorang khatib, seorang yang berkhutbah, diharapkan bisa mengumpulkan kata-kata, mengungkapkan sebuah tema yang mudah untuk difahami. Jadi betul-betul kata-katanya dipilih. Makanya ada seorang syekh yang dia menyampaikan, kalau saya diminta untuk khutbah, saya perlu 2 atau 3 hari untuk menyiapkannya. Tapi kalau saya diminta untuk semacam tabligh akbar, saat ini saya sampaikan. Kalau kita kadang kebalik, tabligh akbar seminggu persiapan. Tapi kalau khutbah, setengah jam sebelumnya saja sudah lewurak-urak gitu. Nah, seperti ini. Terbalik. Karena untuk menyampaikan satu tema yang jelas, gamblang, menimbulkan bekas di dalam hati pendengar, dibutuhkan pemilihan dalil, penjelasan, kata-kata yang gampang ditangkap. Kemampuan seperti itu menunjukkan kefakihan seseorang. Weh, nek ngono kula pun fakih niku Ustaz. Lah kok bisa? Wah, saya khotbahnya singkat banget. Belum tentu yang singkat itu fakih. Bisa saja kentean kata-kata. Atau singkat tapi tidak jelas. itu bisa juga ya. Atau panjang tapi ngerambiang ya, bisa juga. Jadi yang dimaksud faqih itu adalah dia ketika berkhutbah panjang yo bisa difahami, apalagi orang yang lebih faqih ketika disediakan waktu yang sedikit dia bisa menyampaikan dengan taufik dari Allah, bisa menyampaikan pemahaman dengan jelas, memahamkan orang dan membekas. Saya pernah mengikuti sebuah khutbah, masya Allah, sampai sekarang masih terbayang orangnya dan masih terngiang-ngiang kata-katanya. Mungkin berlalu, saya lulus tahun 2007, sekitar 2007. Sekitar tahun 2007, 2008, seperti itu. Masih terbayang orangnya, masih terngiang kata-katanya. Dan khutbahnya singkat, tapi mengena sekali. Intinya pokoknya, bagaimana kita ini menjadi orang baik ketika hidup di dunia. Dan orang-orang sekeliling kita adalah saksi baik tidaknya kehidupan kita. Antum syuhada'ullahi fil ardi. Antum adalah saksi-saksi yang Allah pilih di muka bumi. Ini teman kita ini siapa? Mereka itu bersaksi tentang diri kita ini siapa? Singkat, padat, sholat sudah. Nah, kalau khutbahnya 6-10 menit, maka sholatnya ya segitu. Dilebihkanlah. Kalau 10 ya mungkin 11 menit, 12 menit, atau mungkin ya hampir samalah ya. Begitu. Kalau 6 menit, ya berarti sekitar 7 menit, 8 menit, 10 menit. Begitu. Wallahu ta'ala alam bi as-shawab. Makanya mukadimahnya jangan terlalu panjang. Kalau ingin menyingkat, berarti khutbah hajahnya bisa diganti. Tidak harus innal hamda ilahi nahmaduhu wa nasta'inuhu dan seterusnya. Karena saya pernah menghitung seorang teman kita, khutbah hajat itu 5 menit sendiri. Nah, kalau mau 6 menit, tausiyahnya cuma 1 menit. Maka diubah supaya lebih sederhana, tapi tetap aman menurut mazhab yang mensyaratkan adanya apa namanya, puji-pujian kepada Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, syahadatain, kemudian apa, wasiat kepada diri dan juga kaum muslimin, wasiat takwa, kemudian juga adanya apa, membaca ayat Al-Quran. Itu bagaimana disingkat sehingga nanti khutbahnya bisa singkat, terpenuhi waktunya. Demikian kata Rasulullah SAW, di antara tanda kefaqihan seseorang adalah ditunjukkan dengan pendeknya khutbahnya sementara sholatnya lebih panjang. Ya, wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Tapi sekali lagi, bukan berarti kalau ada seorang kiai, kalau ada seorang ustaz, kalau ada seorang guru menyampaikan khutbahnya agak panjang, langsung kita cap apa? Weh, rafaqih ini. Tidak apa? Tidak faqih. Tidak boleh seperti itu. Mungkin dia ada hajat untuk memanjangkan apa? Khutbah. Ada kebutuhan. Ini butuh tak perpanjang sedikit. Karena ini kesempatan manusia berkumpul. Tidak bisa kalau hanya saya terangkan apa dengan cara sepedil misalnya, sedikit-sedikit. Saya butuh waktu lebih agak panjang. Maka hadis ini jangan untuk tuding-menuding. Weh, nek ngono ustad kae faqih, ustad kae ra faqih. Kiai kae faqih, sing kiai ki ora faqih. Buya iki faqih, sing buya iki ora faqih. Jangan untuk tuding, tunyuk-tunyukan. Ya, naam. Tapi itu kita gunakan untuk memotivasi diri kita. Kita berusaha untuk memudahkan manusia dalam khutbah, dalam sholat Jumat misalnya. Karena terkadang sholat Jumat itu memang subhanallah sing kangelan turu bisa, bisa turu. Allahu Akbar. Yang kesulitan tidur penyakit apa? Insomnia. Insomnia. Ada kisah sih orang yang insomnia nggak bisa tidur. Akhirnya dia dapat obat di sholat Jumat. Allahu Akbar. Ya, jadi kita ini berusaha memudahkan. Karena apa? Setelah Jumatan biasanya masih ada pekerjaan. Betapa senangnya kita ini kalau Jumatnya singkat, padat, jelas, gamblang, menyenangkan. Di Madinah dulu, tipe para khatib berbeda-beda. Ada yang panjang, 25 menit, 20 menit. Ada yang Masya Allah, 10 menit rampung. Bahkan mungkin gak sampai, mungkin 10 menit. Kalau pas kita lagi telat, dapatnya di pelataran masjid, Masjid Nabawi, pelataran siang hari, gimana rasanya? Panas. Kalau sekarang kan katanya sudah banyak apa? Payung-payung. Dulu payungnya kan cuma di tengah. Sekarang di luar-luar itu katanya banyak sudah payung itu. Nah, kalau dulu itu payungan sajadah. Sudah nunggu lama di pelataran, tiba-tiba terdengar suara yang khas, Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, iki khotib sing cepet iki. Itu langsung plong. Dan benar, 10 menit kadang kurang sudah selesai. Rasanya seneng banget. Tapi kalau terdengar salam yang lain, Masya Allah, sabar, sabar. Jadi begitu. Terkadang memang kita punya niat untuk melakukan sholat Jumat, tapi terkadang kondisi mengharuskan kita atau mendesak kita untuk mendapatkan cepat rampung. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, ada di sepanjang di sejarah-sejarah itu khatib-khatib yang khutbahnya singkat, Masya Allah. Suatu saat khatib itu, seorang khatib, seorang ulama, berjalan menuju mimbar Jumat. Kemudian dia melewati pasar-pasar. Di pasar-pasar yang dia lewati itu, mohon maaf, para wanita membuka auratnya. Sedih dia rasanya. Akhirnya sampai di atas mimbar, dia cuma mengucapkan kalimat yang sedikit, kemudian sholat. Tidak ada gunanya kita melakukan sholat Jumat sementara wanita-wanita kita mengumbar aurat. Aku lu hadal qaul, astagfirullah. Itu sekilas maknanya, kan, dengan bahasa Arab. Tidak ada gunanya kita sibuk dengan sholat Jumat dan segala macam bentuk taat sementara wanita-wanita kita sibuk mengumbar aurat. Mas, pas sudah rampung khutbah, Masya Allah. Ini aku nak jenengan nonton khotib nonton aku seneng nang badan. Sedih yang dibentak, oh. Diingatkan tentang kondisi wanita. Kira-kira mengena nang badan aku. Subhanallah. Itulah ulama. Tahu kapan menggunakan kalimat dengan tepat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sikap yang qasad, yaitu sikap yang apa? Sedang di dalam segala macam bentuk ibadah. Kemudian kita akan masuk ke sebuah satu hadis yang kayaknya hadis ini cukup nebo panjang. Tapi kalau dibaca ya selesai. Tapi karena panjangnya hadis dan pendeknya suara, saya mohon maaf untuk mencukupkan kajian kita pada malam hari ini sampai di hadis ke-148. Insyaallah taala kalau ada kesempatan taufik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali mempelajari kitab Riyadhus Shalihin di hadis yang ke-149 dan selanjutnya. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.